Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث الإيمان بالجنة والنار wa annahuma makhluqatan la tafnayani abadan. Sini ya. Hah? Bab ini sekarang kita. Hah? Nah. Yaitu beriman tentang al-jannah wa nar. Tentunya kita sekarang pada bab-bab ini kita masuk kepada bab yang kaitannya berkaitan dengan rukun iman yang kelima, yaitu yang berkaitan dengan yaumul akhir. Nah, mulai dengan al-ba'ats, kemudian al-haud, kemudian juga al-kausar, kemudian juga yang lain-lainnya. Sekarang al-jannah, ru'yatullah. Ini kaitannya dengan hari kiamat. Nah, maka sekarang kita atau al-mu'allif masuk kepada poin al-iman bil-jannah wa-nar, tentang al-jannah dan an-nar, surga dan neraka. Dan keduanya adalah makhlukatan. Maksudnya makhlukatan yaitu bukan berarti yang dimaksud di sini mereka makhluk, keduanya adalah makhluk ciptaan Allah, tidak. Tapi yang dimaksud dari makhlukatan di sini adalah keduanya sudah diciptakan. Berarti sudah ada. Nah, la tafnayani abadan, dan keduanya tidak akan musnah, tidak akan hancur selamanya. Artinya keduanya adalah abadi. Wa yashhadu ahlu sunnah wa ya'taqiduna anna al-jannata wa an-nara makhluqatan wa annahuma baqiyatan la tafnayani abadan wa anna ahla al-jannati la yakhrujuna minha abada wa kadhalika ahlu an-nar alladhina hum ahluha khuliqu laha la yakhrujuna abada wa yu'maru bil maut fa yudbah ala surin bainal jannati wa an-nar wa yunadi al-munadi yawma idhin ya ahla al-janna khuludun la maut ويا أهل النار خلود لا موت على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sekarang ada dua, dalam sub judul ini ada dua permasalahan, yaitu al-jannah dan an-nar ini sudah diciptakan. Ini berbeda dengan pendapatnya Jahmiyah dan juga atau Mu'tazilah. Dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwa memang al-jannah dan an-nar ini sudah ada. Artinya sudah diciptakan. Bukan keberadaan al-jannah dan an-nar ini diciptakan nanti ketika di yaumul kiamah. Dan dalamnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang bahwa an-nar itu sudah diciptakan. Qauluhu jalla jalaluh wa lan taf'alu wa lan taf'alu fattakun narallati uiddat lil kafirin. Tentang Allah menantang untuk mendatangkan Al-Qur'an, Wa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau seandainya kalian tidak melakukannya dan kalian niscaya tidak bisa melakukannya. Maka fattakun nar. Hendaklah kalian khawatir takut terhadap an-nar. U'iddat. Ya, yang telah dipersiapkan. Di sini memakai fi'il mudhari. Memakai fi'il madhi. U'iddat sini fi'il madhi menunjukkan bahwa persiapannya ini yang telah disiapkan itu sudah terjadi. Menunjukkan bahwa an-nar sudah ada. Sebagaimana juga azab yang ditimpakan dalam firman Allah yang lainnya kepada Fir'aun dan para pengikutnya. An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Nah, mereka sekarang di azab kubur, di alam kubur mereka itu dipertontonkan an-nar. Pada pagi hari dan petang hari terus, setiap pagi dan petang mereka ditunjukkan an-nar. Diperlihatkan keberadaan an-nar. Nah, menunjukkan bahwa an-nar ini telah ada. Begitu juga al-jannah. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan bahwa al-jannah telah dipersiapkan, telah ada. Sebagaimana di antara firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Nah, berlomba-lombalah kepada ampunan Rabb kalian dan juga kepada al-jannah. Kita diperintahkan untuk berlomba-lomba kepada al-jannah. Di sini ada sebuah isyarat bahwa kita berlomba-lomba melakukan amal kebajikan, meninggalkan larangan-larangan, ini ada perintahnya. Yang hukum asal dari perintah adalah wajib. Nah, perintah untuk kita berlomba-lomba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Nah, wa jannatin, dan juga jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat. Kembali lagi memakai apa? Fi'il madhi. Berarti telah dipersiapkan. Perbuatan telah terjadi. Lil muttaqin. Telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti sekarang al-jannah dan nar sudah ada. Mereka al-mu'tazilah mengatakan, ada apa al-jannah dan nar sekarang sudah ada? Ini abas, kata mereka. Sepertinya sia-sia, enggak masuk akal. Berarti al-jannah belum ada sekarang, nanti. Nah, kita katakan bahwa memang sekarang al-jannah dan an-nar itu belum dihuni oleh mukallaf, oleh manusia dan jin. Nah, tetapi bukan berarti kemudian belum dihuni oleh manusia dan jin, bukan berarti kemudian al-jannah dan an-nar ini belum ada. Hikmah yang Allah kehendaki dengan keberadaan jannah dan an-nar telah ada. Kita mengetahui hikmahnya, alhamdulillah, tidak mengetahui kita beriman. Nah, walaupun disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekhuna Syekh Ubaid hafizahullah taala, bahwa al-jannah telah ada, tetapi memang isi dari al-jannah, kenikmatan al-jannah itu bisa bertambah. Isinya itu bisa tergantung dari amalan manusia. Ya. Nah, ketika seorang membangun masjid, nah Rasulullah SAW mengatakan, man bana masjidan bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, dia Allah akan bangunkan rumah baginya di jannah. Berarti ketika seorang sekarang tidak membangun masjid, tahun berikutnya membangun masjid, ketika itu Allah akan bangunkan rumah di jannah. Seperti itu. Perbuatan amalan soleh lainnya yang di situ ada jaza, imbalan dari Allah Subhanahu wa taala tentang atau yang berada di jannah, maka akan terjadi. Nah, maka perlu kita perhatikan bahwa al-jannah dan an-nar ini sudah ada. Belum dihuni oleh manusia dan jin jelas, tetapi ada. Kita mengetahui dalam banyak riwayat hadis yang lain yang menjelaskan bahwa arwah kaum mukminin, arwah syuhada ini ada di jannah. Nah, arwahnya syuhada ini berada di temboloknya burung-burung yang burung-burung ini berterbangan di jannah. Seperti itu. Nah, sehingga hikmah yang Allah kehendaki untuk kemudian al-jannah dan an-nar telah dipersiapkan, telah ada. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, la tafniyani abadan, dan al-jannah serta an-nar ini tidak musnah sama sekali. Kita mengetahui firman Allah Subhanahu wa taala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatunya itu hancur yang ada di muka bumi ini, hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini akan fan, akan fana, akan musnah, akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, dan yang tetap abadi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi diperkecualikan dalam beberapa makhluk, bahwa makhluk-makhluk pun ada yang abadi. Walaupun keabadian makhluk berbeda dengan keabadian Allah Subhanahu wa taala. Keabadian Allah Subhanahu wa taala itu memang bidzati. Zatnya. Tetapi makhluk itu tabi', keabadiannya mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebutkan oleh para ulama 8 makhluk yang tidak musnah sama sekali. Allah menghendakinya. Sebagainya anak mengetahui dalilnya, sebagainya anak tidak mengetahui dalilnya, anak berusaha mencari juga tidak mendapatkan. Tetapi kalam ulama banyak yang menyebutkan. Yaitu apa saja? Yang pertama adalah al-qalam atau al-jannah wa nar. Ini jelas ada dalilnya. Khalidina fiha abadan. Banyak ayat tentang al-jannah dan nar yang menyebutkan khalidina fiha abadan, khalidina fiha abadan. Banyak. Mereka kekal dalamnya selamanya abadan. Al-jannah wa nar. Kemudian al-qalam. Al-qalam di sini kolam yang dipakai untuk menulis di Lauhul Mahfuz tentang takdir. Catatan takdir. Kemudian yang keempat adalah al-lauh, yaitu Lauhul Mahfuz. Nah, yang di situ tertulis catatan takdir. Yang kelima adalah al-arsy. Yang keenam al-kursi, yaitu kursi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketujuh adalah ar-ruh. Ruh. Dan yang kedelapan adalah as'as. Al-as'as ini tulang ekor. Nah, tulang ekor manusia. Adapun al-jannah wa nar jelas. Adapun al-lauh wal qalam, mana sampai detik ini belum mengetahui. Ana berusaha mencari yang bahas, belum mendapatkan dalil yang menyebutkan bahwa al-lauh wal qalam ini abadi, tidak musnah. Tetapi disebut oleh para ulama banyak, diantaranya Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah. 8 jenis makhluk ini. Begitu juga para ulama yang lainnya, di antara Syekh Abdul Aziz Ar-Rajih di kalangan sekarang, ulama sekarang. Nah, begitu juga Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dalam beberapa kitabnya. Seperti itu. Adapun al-arsy wal kursi, ini juga ana sampai ini belum mengetahui, tetapi tidak menutup kemungkinan, karena al-arsy adalah makhluk yang di situ Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atasnya. Ar-Rahman al-Istawa. Begitu juga al-kursi. Sebenarnya datang dari Ibnu Abbas, kursi itu adalah apa? Maudhi' qadamai Ar-Rahman. Kursi yang ada ayat kursi yang terkenal ya, wasi'a kursiyyus samawati wal ard, itulah tempat kakinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tidak sangat bisa diterima. Para ulama yang mengatakan bahwa al-arsy dan kursi ini tidak musnah juga. Nah, adapun yang berikutnya ar-ruh, ini jelas. Ya. Walaupun tidak ada pada satu hadis, tapi jelas. Ketika ruh diciptakan, kemudian masuk ke dalam jasad manusia, atau di Allah tiupkan ruh ke dalam jasad manusia, ketika meninggal, ruh ini tidak musnah. Dia berpindah ke alam yang lainnya. Nah, ruh kaum mukminin naik ke atas jannah. Nah, seperti itu. Adapun ruhnya orang-orang kafir, fajarah, akan diletakkan di an-nar. Nah, dan ruh sudah alam barzakh, alamnya ruh. Ya, kita meninggal, jasad kita hancur, tapi ruh kita berpindah ke alam yang lain sampai di yaumul qiyamah. Seperti itu. Maka permasalahan ruh jelas. Yang berikutnya tentang tulang ekor. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sebutkan kullu ibni Adam bin jasadihi sayahlak illa azbu zailin minhu fa innahu au fa inna minhu khuliq wa minhu yurakkab au kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Setiap bani Adam itu bagian tubuhnya pasti akan hancur kecuali tulang ekornya, karena dari tulang ekor itu manusia diciptakan dan disusun. Seperti itu. Dan kita bisa saksikan kenyataan ini, mau kuburan berapa lamanya, kalau mau dibongkar, pasti akan tersisa dari jasad manusia, tulang ekornya pasti tidak akan hancur. Nah, ini 8 makhluk yang keabadiannya mengikuti sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang disebut oleh para ulama. Kemudian bahwa al-jannah wa nar ini tidak akan musnah atau tidak akan hancur selamanya. Ini juga ada di situ ta'if dari kalangan ahlul bid'ah yang mengatakan bahwa al-jannah dan nar atau al-nar terkhusus akan hancur. Nah, mereka adalah Jahmiyah. Ada kelompok yang lain yang mengatakan bahwa an-nar tetap, tetapi pergerakan dan azab yang ada pada nar ini akan tidak berlangsung selamanya. Ini pendapat yang aneh. Jadi akan datang nanti suatu masa bagi ahlun nar, pelakunya selesai, tidak ada pergerakan, tidak ada azab sama sekali. Seperti itu. Nah, ini tentunya pendapat yang berlawanan dengan sekian banyak dalil dan juga pendapat yang lucu. Nah, bagaimana kemudian tidak ada pergerakan sementara an-nar tidak musnah, lalu apa manfaat dan hikmah ciptanya an-nar? Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa al-jannah dan nar ini selamanya, ya, yaitu kisah yang disebutkan oleh mu'alif di sini, akan didatangkan nanti al-maut. Ya, al-maut didatangkan dalam bentuk surah Al-Kabash, dalam bentuk domba, kemudian al-mutni yudbah, disembelih al-maut. Nah, untuk kemudian dikatakan kepada ahli jannah, ya ahli jannah khulud la maut abadan, wahai ahli jannah, kekekalan yang ada, tidak ada maut, sudah tidak ada kematian selamanya. Ya ahli nar khuludun la maut abadan. Dan dipanggil juga ahli nar bahwa yang ada adalah kekekalan dan tidak ada al-maut, tidak ada hancur selamanya, artinya terus. Seperti itu. Maka dari sini kita mengetahui bahwa al-jannah dan nar ini sudah diciptakan dan kedua makhluk ini tidak akan musnah selamanya mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Maka kita selesai dari permasalahan yang berkaitan dengan apa namanya al-jannah dan an-nar. Maka sekarang kita masuk kepada akidah al-sunnah yang berikutnya yang berkaitan dengan permasalahan al-iman. Disebutkan al-mu'alif di sini al-iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Nah, bukan berarti maksud mu'alif al-iman itu hanya qaul dan amal jawareh. Tidak. Tetapi yang dimaksud dengan al-iman di sisi al-sunnah qaulun wa amalun itu qaulun wa amalun zahiran wa batinan. Hati-hati ya, mu'alif di sini tidak berpendapat bahwa iman itu hanya ucapan dan perbuatan amal tanpa ada etika, tidak. Tetapi maksud mu'alif di sini qaul dan amal itu yang zahir dan yang batin. Berarti qaul wa amal al-qulub, kan hati memiliki amalan. Iya kan? Kan seperti itu ya. Nah, contohnya apa? Amal hati. Contohnya apa? Hah? Apa? Kacung. Amalan hati. Niat. Terus? Hah? Tawakal. Al-khawf, wal-mahabbah, wal-raja, wal-ikhlas, wal-riya, yang lain. Hah? Su'udhan, ini kan amalan hati. Zunun. Amal raja, wal-raghbah, wal-rahbah. Nah. Wa amalun atau qaulun wa amalun. Karena di situ banyak juga ibarat-ibarat dari para ulama salaf yang menyebutkan al-iman itu qaulun atau al-i'tiqad wal qaul wal amal. Nah, sehingga yang mengatakan qaulun wa amalun ini pada hakikatnya meringkas qaulun wa amalun zahiran wa batina. Berarti yang mencakup hati juga, ya kan? Mencakup hati, lisan dan anggota tubuh. Sementara yang lain memakai ibarat al-i'tiqad bil qulub wal qaul bil lisan wal amal bil jawarih. Sehingga tidak ada pertentangan antara mengatakan dua qaulun wa amalun dengan tiga i'tiqad, keyakinan, ucapan dan lisan. Yazidu wa yanqus. Bertambah dan berkurang. Dalil yang menunjukkan bahwa iman ini bertambah banyak. Ayat dalam Al-Quran banyak sekali. Alladzina qalahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tentang orang-orang ketika perang apa Khandaq sudah dikepung kaum muslimin, para sahabat kemudian ditakut-takuti ini manusia sudah mengepung kalian, para sahabat itu fazadahum imana, bertambah nah keimanannya dan sembari mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ayat yang menyebutkan yasdadu imana ma imanihim, agar mereka bertambah keimanannya. Nah, adapun ucapan yangkus, sebagian ulama salaf ini meninggalkan ucapan ini ta'adduban ma'an nusus. Ya, karena tidak ada nusus yang menyebutkan bahwa iman yangkus dengan memakai kata-kata nakasa ya, yangkus berkurang. Sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwa walaupun tidak ada dalam dalil, tetapi maknanya banyak dalam dalil-dalil yang lain. Kalau iman ini berkurang seperti itu, sehingga yang disebutkan di sini yazidu yanqus ini hak. Kita mengetahui bahwa sabda Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang di situ menunjukkan bahwa iman itu terdiri dari i'tiqad, ya, ucapan dan perbuatan. Dan ini sudah lewat bersama kita ini. Hadis yang disitu menunjukkan bahwa iman itu harus ada i'tiqad, keyakinan hati, amalan hati, ucapan lisan, dan juga perbuatan anggota tubuh. Ada yang bisa menyebutkan ini? Hah? Al-iman bid'un wasituna syubah. Ya. A'laha apa? Qaul la ilaha illallah. Iman itu ada sekian 60 sekian cabang. Yang paling tinggi qaul la ilaha illallah, qaul. Ya. Nah, wa adnaha yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq. Ini apa? Amalan apa? Menyingkirkan gangguan dari jalannya apa? Perbuatan apa? Anggota tubuh. Wal haya'u syu'batum minal iman. Haya, rasa malu, ini amalan apa? Hati. Nah, ini akidah ahlus sunnah wal jamaah. Harus iman itu harus ada amalan, harus ada keyakinan, dan harus ada perbuatan. Menyelisihi murji'ah. Dan murji'ah ini bertingkat-tingkat juga. Ada murji'ah, gulatul murji'ah, mereka jahmiyah. Jahmiyah dalam permasalahan iman itu murji'ah. Mereka mengatakan bahwa iman itu cukup ma'rifah. Mengetahui bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu hak. Di kata mereka itu yang namanya iman. Tentunya ini qaulun batil, ucapan yang batil. Karena konsekuensinya apa? Sekedar mengetahui bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu hak. Berarti kufar Quraisy mukminun. Berarti iblis mukmin. Firaun mukmin. Firaun mengakui akhirnya. Nah, seperti itu. Ini yang parah. Ulatul murjiah. Ada juga dari kalangan murjiah, yaitu Karramiyah, yang mengatakan bahwa iman itu lisan. Al-lisan bin nutuk. Baik. Berarti konsekuensinya munafik. Karena munafik mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Seperti itu. Munafik berarti apa? Mukmin. Yang lucu, mereka Karramiyah mengatakan bahwa munafik itu finnar. Mukhallad finnar. Kekal di neraka. Tetapi mengapa mengatakan uli iman itu adalah al-lisan nutuk bil lisan? Tentunya suatu apa? Tanakut. Pertentangan. Nah, dan yang terakhir di tingkat yang paling rendah, yaitu fuqaha ul murji atau murjiatul fuqaha. Nah, karena memang isinya orang-orang faqih. Mereka meyakini bahwa kalau yang pertama tadi, ya, itu iman berarti konsekuensinya kalau murji'ah, ya, orang melakukan dosa atau melakukan kemaksiatan itu tidak masalah. Artinya dia tidak terancam anar. Kenapa? Karena ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala, kata mereka seperti itu. Ini murji'ah. Nah, adapun yang fuqahaul murji'ah mengatakan bahwa mereka terancam masuk neraka dan yang lain, tapi mereka tidak mengatakan al-iman itu yazid wa yanqus. Nah, murji'ah secara umum mengatakan bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, kata mereka. Fuqahaul murji'ah juga mengatakan bahwa iman itu hanya i'tiqad wal qaul, amal itu bukan bagian dari iman. Kata mereka, amal bukan bagian dari iman. Seperti itu. Sehingga ketika keimanan tidak bertambah dan berkurang, maka dosa itu tidak memudaratkan iman. Kemaksiatan itu tidak memudaratkan bagi iman. Nah, iman itu juz'un wahid, kata mereka. suatu keimanan itu tidak akan la yatajazza, tidak terbagi, tidak tergolong-golong. Nah, tidak naik turun, tidak. Sudah sesuatu yang satu sudah, tidak akan berubah-ubah. Ini bagi kata mereka seperti itu. Sama dengan Khawarij. Khawarij mengatakan iman itu juz'un wahid la yatajazza. Nah, tapi kalau Murjiah mengatakan la yadur adzam, bahwa dosa itu tidak memudaratkan, yang dengan itu iman itu tetap. Adapun Khawarij mengatakan iman tetap, tetapi ada dosa langsung hilang. Seperti itu. Suatu dosa besar itu menghilangkan keimanan. Adapun Ahlus Sunnah mengatakan iman yazid wa yanqus. Yazidu bita'at wa yanqus bil ma'siyah. Nah, ini kalau sudah pembahasannya permasalahan iman, cabangnya sangat luas. Murji'ah wal Khawarij. Permasalahan yang terkait dengan kita sekarang berada di dalamnya, yazid wa yanqus. Dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa lam yastati fa bi lisanihi. Fa lam yastati fa bi qalbihi. Terus kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan apa? Wa dzalika adhaful iman. Ini kan makna bahwa iman tuh bisa berkurang sama lemah. Pengingkaran kita hanya dengan melalui hati ini ada aful iman, selemah-lemahnya iman. Seperti itu. Mereka mengatakan, "Tapi kalau kalian mengatakan bahwa amalan itu bagian dari iman, berarti kalau orang tidak beramal, berarti dia kafir. Berarti orang yang tidak melakukan puasa, kafir dia. Berarti orang yang tidak melakukan zakat, berarti dia kafir. Dengan sengaja, betul seperti itu." Nah, ini hati-hati, ini syubhat. Kita mengetahui bahwa orang yang tidak berpuasa ini suatu kemaksiatan, tetapi tidak sampai kemudian menjerumuskan orang tersebut kepada kekafiran selama dia meyakini kewajibannya. Nah, terus bagaimana di sisi kalian? Katanya iman itu harus ada amalan. Berarti kalau enggak ada, dia beramal kafir. Nah, berarti ya seharusnya kalian jawab bahwa amalan itu bisa jadi syurut sihatul iman. Ini hati-hati. Atau syurut kamal dari iman. Maka kita katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa iman, kita jangan masuk kepada bab apakah iman itu syarat sah atau syarat kesempurnaan amalan itu syarat sah atau syarat kesempurnaan. Yang pasti kita katakan, ketika seseorang tidak beramal sama sekali, kita bisa katakan bahwa dia itu kafir. Tidak beramal sama sekali. Seperti itu. Amalan bagian dari keimanan. Makanya dalam ayat tentang perpindahan Masjidil Aqsa, Allah memakai ibarat apa untuk sholat? Famakanallahu liyudia imanakum. Coba, ibarat sholat. Sholat itu perbuatan apa? Amalan apa? Zahir dan batin. Di situ salat harus ada ikhlas, niat lillahi taala. Ada ucapan juga, ada perbuatan, ya kan? Berarti salat termasuk bagian dari perbuatan amal bil jawarih, dengan anggota tubuh, dengan lisan dan dengan keyakinan. Seperti itu. Coba, keimanan di situ yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengibaratkan salat, menunjukkan bahwa iman itu enggak bisa terlepas dari perbuatan amalan zahir. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, amurukum bi arba wa nahakum an arba. Nah, aku memerintahkan kalian al-imanu billah di antaranya salah satunya. Kemudian dijelaskan apa itu iman billah? Syahadatu alla ilaha illallah wa iqamatus shalah wa itauz zakah. Bayangkan, Rasulullah SAW mengatakan iman untuk kemudian ditafsirkan dengan amalan-amalan jawari. Seperti itu. Maka barakallahu fikum. Ahlus Sunnah meyakini bahwa al-iman itu qaulun wa amalun zahiran wa batinan, atau katakan i'tikad wal qaul dan juga amalan zahir. Yazid bi ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Nah, adapun khawarij mengatakan sebaliknya dari murjiah. Nah, ketika ada dosa selesai, imannya habis. Karena iman enggak bisa la yatajazza. Seperti itu. Nah, maka murjiah ini lawan dari khawarij. Khawarij mengatakan ahlus sunnah murjiah. Murjiah mengatakan ahlus sunnah khawarij. Seperti itu. Syiah mengatakan ahlus sunnah ini nawasib. Nawasib mengatakan ahlus sunnah ini syiah. Ahlus sunnah kena semuanya. Nah, kenapa ya emang ahlus sunnah membantah semua pendapat mereka? Ahlus sunnah berada di pertengahan. Seperti itu. Kita katakan bahwa iman seseorang selama dia masih bertauhid, selama dia tidak terjerumus dalam dosa-dosa yang bisa mengkafirkan pelakunya, maka disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah keimanan seorang ketika dia melakukan dosa besar. Karena hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam, la yazni azani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang yang berzina dalam keadaan dia beriman. Perumpamaan bagus yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bagi pelaku dosa besar, dan kita meyakini bahwa hadis ini sahih, hak. Nah, la yazni azani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang berzina ketika dia berzina dalam keadaan dia mu'min. Oh, berarti dia kafir. Nah, ini hati-hati. Nah, karena dalil-dalil tentang terkait ini kalau kita tidak menjamak antara dalil yang ada, kita bisa masuk kepada syubhatnya khawarij ataupun murjiah. Seperti itu. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam, perumpamaan iman ya, bagi seseorang yang ketika dia bermaksiat, ini perumpamaannya seperti seseorang akil ya. Dia bukan majnun. Seorang yang akil, orang yang berakal, fi naumihi. Dalam tidurnya. Manusia ini ketika normal, manusia dewasa, orang dewasa, itu dikatakan sebagai apa? Akil. Dia orang yang berakal, bukan majnun. Nah, ketika dia tidur, apakah dia dikatakan majnun? Bukan. Dia tetap dikatakan kondisi bagaimanapun fulan ada rajul akil, masya Allah. Entah dia dalam keadaan tidur, dalam keadaan bekerja, dalam keadaan ibadah, dalam keadaan apa, dia dikatakan seorang yang akil. Dia dikatakan sebagai seorang yang akil. Ketika dia tidur, apakah kemudian dicabut ini pensifatan dia seorang yang akil? Tidak. Tapi memang ketika dia tidur, akalnya tidak ada. Tapi tidak kemudian diambil secara menyeluruh kemudian orang ini dihukumi bahwa dia sudah tidak orang yang tidak berakal. Tidak. Nah, paham ini ya, sama. Ketika seorang bermaksiat melakukan dosa besar, keimanannya seolah-olah tidak dicabut seluruhnya bahwa kemudian dia dikatakan kafir, tidak. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini pendapat ahlu sunnah wal jamaah, iman qaulun wa amalun wa i'tiqad. Nah, yang terkumpul daripada satu hadis, kalau di secara terpisah-pisah banyak. Nah, tapi kalau pada satu hadis jelas, hadis tadi menunjukkan bahwa ucapan la ilaha illallah itu iman. Kemudian menyingkirkan gangguan, ini perbuatan zahir, ini iman. Wal haya, ini juga iman, bagian hati, ucapan secara lisan, menyingkirkan gangguan adalah perbuatan jawarih. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan.